أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana keadaan jamaah, sehat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Luqman ayat 12 dan 13. Surat Luqman 12 13. Jangan lupa setiap membaca Al-Quran tetap kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Fasta'iz billah, minta, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man yashkur wa man syapa yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat 12. Wa dan laqad, sungguh, penekanan makna. Kami sudah menciptakan manusia. Datar saja. Sungguh kami sudah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana. Laqad, sungguh. Ada dua di situ. Laqad. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Penekanan makna. Laqad, sungguh. Sungguh. Ataina. Ata, datang. Na, kami. Ataina, kami mendatangkan, kami memberikan. Sungguh kami sudah memberikan Luqman kepada seorang laki-laki, Luqman al-hikmah. Kami memberikan hikmah kepada Luqman. Surat itu disebut dengan surat Luqman. Namanya Luqman ibnu Ya'ur, nama lengkapnya. Asal kampungnya Habasyah. Menurut salah satu versi pendapat, Habasyah. Oleh sebab itu dia disebut dengan Habasyi. Habasyi, orang Habasyah. Di mana itu Habasyi, Habasyah itu sekarang? Ethiopia, Afrika. Pada saat itu Afrika masa puncak kejayaan kerajaan Habasyah. Makanya kalau disebut Habasyi, oh, dia dari negeri Habasyah, Ethiopia, berkulit hitam, yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dia hidupnya di zaman siapa? Dia hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Sezaman dengan Nabi Daud. Bahkan satu riwayat menyebut dia pernah belajar dari Nabi Daud alaihi salam. Apakah dia seorang nabi? Ada satu pendapat diriwayatkan Ikrimah. Tapi yang lain mengatakan dia tidak sampai pada level nabi. Dia hanya orang soleh saja. Pekerjaannya najjar. Najjar tukang kayu. Ada yang menyebutkan ra'i, pengembala kambing. Artinya dia orang biasa saja. Tapi rupanya pilihan Allah Ta'ala jatuh kepada dia karena kesucian hatinya, karena kebersihannya, karena ketulusannya, karena kebaikannya, karena keikhlasannya. Connect antara hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikirimkan Allah Ta'ala ilham kepada dia. Kalau dia mendapatkan wahyu, berarti dia nabi. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ataina, kami sudah memberikan Luqman kepada Luqman. Yang memberikannya siapa? Allah. Yang diberikan Allah itu apa? Hikmah. Yang menerima hikmah itu siapa? Luqman. Orang yang menerima hikmah itu disebut dengan hakim. Hikmah, kebijaksanaan. Hakim, orang yang bijaksana. Itu ahli hikmah itu, orang yang bijaksana. Kata-katanya bermakna. Tak ada satu pun yang keluar dari mulutnya itu hampa, sia-sia. Sampai-sampai candanya pun mengandung pelajaran. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan Luqman. Walaupun dia orang biasa, hanya seorang najjar tukang kayu, hanya seorang ra'il ghanam pengembala kambing, dan dari Habasyah berkulit hitam. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat, dipandang, diperhatikan Allah adalah hati kamu. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari Luqman. Jangan lihat bentuk fisik orang. Kita alhamdulillah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani, Moro, Filipina. Bentuk kita ini hampir-hampir sama saja. Laos, Kamboja, Vietnam, Asia Tenggara. Tapi ketika kita pergi ke Tanah Suci Makkah, Al-Mukarramah, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afrika, rambut keribu, bibir tebal. Dia senyum, kita takut. Hitam. Apakah kita rendahkan, kita sepelekan dia? Tidak. Saat itu kita sedang bersalaman. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar? Inilah orang kampungnya. Luqman al-Hakim. Disebut dia dengan Luqman al-Hakim. Luqman yang penuh dengan kebijaksanaan. Untuk apa Allah berikan itu kepada dia? Anishkur lillah. Supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipinjamkan pada dirinya harta. Hai orang-orang kaya, keberhasilanmu mengumpulkan harta ini juga adalah nikmat karunia Allah supaya engkau apa? Anishkur lillah, syukur kepada Allah. Ada yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa. Hai para raja, para sultan, para penguasa, dari mulai presiden sampai RT RW, kades, kadus, ini juga adalah karunia Allah supaya apa? Anishkur lillah, kau bersyukur kepada Allah. Ada yang diberikan harta, ada yang diberikan kuasa, ada yang diberikan hafalan Al-Quran. Wahai anak-anakku yang berada di tahfiz Quran, wahai saudara-saudaraku, ini juga diberikan Allah supaya apa? Anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah. Wahai engkau yang diberikan ilmu pengetahuan, menjadi tuan guru, menjadi ulama, wahai para kiai kami, wahai para alim ulama kami, ini pun juga diberikan Allah sebagai satu sisi dia sebagai keutamaan, kemuliaan, tapi di sisi lain sebagai ujian. Supaya apa? Tujuan dari segala pemberian Allah itu adalah anishkur lillah, supaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja yang diberikan Allah kepada Luqman, kita akan teruskan setelah yang satu ini. Anishkur lillah, bersyukurlah pada Allah. Apapun yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sadari itu semua, pahami bahwa itu laqad ataina, barang pinjaman. Sampai masanya nanti akan dievaluasi, akan dilihat, akan ditinjau, akan dihitung, akan dinilai di hadapan Allah. Itu disebut dengan yaumul hisab. Luqman sudah lulus karena dia menjadi orang yang bersyukur. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur bukan untuk Allah. Allah tidak perlu kepada syukur kita walaupun sebesar ujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam. Allah tidak pernah perlu, Allah tidak pernah butuh, Allah tidak pernah berhajat kepada syukur kita. Lalu syukur kita itu untuk siapa? Wa may yashkur, siapa yang bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsih, untuk dirinya sendiri. Apa sih syukur itu? Dari tiga huruf. Syakara. Syakara artinya memperlihatkan. Suatu ketika ada teman memberi kita baju. Baju koko dengan kain sarung. Ustadz, ini saya alhamdulillah baru pulang dari luar kota, ini ada baju dengan kain sarung. Lalu kemudian baju dengan kain sarung itu kita simpan di lemari, enggak pernah kita perlihatkan sama sekali. Ini orang tidak syukur. Ini orang tidak syukur. Yang namanya syukur itu perlihatkan. Bagaimana cara memperlihatkannya? Pakai itu baju, pakai itu sarung, pergi ke masjid. Ketemu dengan dia. Assalamualaikum, apa kabar? Ini baju yang kemarin Ustaz. Ya, bagus ya, terima kasih ya. Yang memberi itu senang melihatnya. Oh, ternyata enggak dia simpan. Ternyata dia pakai. Ternyata begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ini, maka syukuri dengan apa? Tunjukkan. Kalau engkau diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat harta, tunjukkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, nikmat harta sudah saya tunjukkan. Itu rumah saya megah, itu mobil saya mewah. Bukan begitu caranya. Tunjukkan dengan menyekolahkan anak yatim. Tunjukkan dengan membangun panti jompo. Tunjukkan dengan memberikan pendidikan gratis kepada fakir miskin. Tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala, ceritakan, tunjukkan, bukan diceritakan. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan. Riya menunjukkan, bukan. Yang maksud menunjukkan, tampakkan nikmat Allah itu, jangan seakan-akan dia tidak pernah ada. Nah, Luqman dia tampakkan nikmat kebijaksanaan dengan nasihat, dengan kata-kata hikmah yang dia sampaikan kepada terutama anaknya. Ini yang akan kita kaji nanti insyaallah. Bagaimana syakara, syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi salat malam, yang melihat Nabi salat malam itu istri beliau Ummul Mukminin, ibu kita semua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail. Nabi Muhammad itu kalau salat malam tegak, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Mengapa kau lakukan ini? Qad afarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau lakukan ibadah sehebat ini, sekeras ini, sekuat ini? Ayatmu begitu panjang sampai kaki bengkak. Tatara qadamahu. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama sehingga darah turun ke kaki. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata syukur itu bukan cuma alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Bukan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Banyak juga yang ngomong alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan syukur milik Allah. Baik yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, baik. Tapi syukur kepada Allah makna hakikatnya adalah tunjukkan. Bahwa lidahmu sehat, tanganmu sehat, tunjukkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahwa suaramu lantang, tunjukkan. Ajak orang berbuat baik. Bahwa engkau punya harta, tunjukkan. Engkau jalankan di jalan Allah. Bangun masjid, rumah jompo, sekolah beasiswa, ramah untuk anak-anak desa yang cerdas tapi tidak punya kemampuan untuk sekolah ke kota. Itu di antara contoh syukur. Untuk apa? Apakah kalau tidak ada orang yang bersyukur di dunia ini lalu Allah SWT rugi? Tidak. Wa man kafara, siapa yang ingkar, lawan dari syakara, kafara. Sudah jadi bahasa Inggris, cover. Kafara, cover. Apa arti cover? Menutupi. Ini ada buku. Buku ini ada soft cover, hard cover. Soft cover, sampulnya kertasnya lembut. Cover, sampulnya kertasnya keras. Kafara, cover, menutupi. Sedangkan syakara, membuka, dilihatkan nikmat Allah. Ada orang yang nikmat itu tidak dia tunjukkan. Nikmat diberikan Allah Ta'ala, nikmat sehat. Tapi dia tidak pernah ke masjid. Pura-pura seperti orang yang sakit. Tunjukkan bahwa kau sehat. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Ada orang yang kaya, tapi pura-pura seperti orang miskin, susah. Gimana jamaah sekalian? Siapa yang mau membangun pembangunan masjid ini? Diam semuanya. Tunjukkan. Syakara, tunjukkan. Lalu kemudian orang yang menutup nikmat, kafara. Maka ada istilah kufur nikmat. Kufur ini. Kufur apa? Kufur nikmat. Menutupi nikmat. Seolah-olah nikmat itu tidak pernah ada. Seandainya engkau tutupi nikmat Allah itu, tidak bersyukur, apakah Allah rugi? Fa innallaha ghaniyun kaya. Hamid, terpuji. Al-Ghaniyul Hamid, maha kaya, maha terpuji. Wahai seluruh umat yang ada di dunia ini, andai tidak ada satu pun yang bersyukur, andai pagi ini, andai siang ini, andai malam nanti, andai kapan pun waktu berada, bahwa tidak ada satu pun manusia di atas muka bumi ini yang bersyukur, semuanya diam, Allah tetap ghani, maha kaya. Andai tidak ada yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah tetap hamid, Allah tetap maha terpuji. Kekufuranmu tidak menyebabkan kemuliaan Allah berkurang. Kesyukuranmu tidak menyebabkan Allah menjadi lebih mulia. Lalu kemudian apa guna kita bersyukur? Syukur kita untuk diri kita sendiri. Lalu kalau kita kufur, neraka jahanam sudah tiap menanti. Oleh sebab itu, maka mari kita pahami ini dengan baik. Kita ikuti jejak kaki langkah Luqman. Luqman tidak diberikan Allah harta. Luqman tidak diberikan Allah kuasa. Luqman tidak diberikan Allah rupa. Rupanya orang Afrika. Hartanya tidak ada. Karena dia hanya seorang tukang kayu dan pengembala kambing. Tapi diberikan Allah hikmah. Dan dia sudah menebarkan hikmah itu. Apa saja hikmahnya? Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apa saja hikmah-hikmah yang disebarkan oleh Luqman Al-Hakim, orang bijaksana. Kita lanjutkan ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya bunayya, ya bunayya. La tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wa iz, ingatlah. Iza, apabila. Harap dibedakan. Iza, apabila. Ketika. Iz, tidak ada alifnya. Iz, ingatlah. Kenapa Allah menyuruh kita mengingat? Karena banyak di antara kita yang lupa, tidak ingat, tidak tahu peristiwa itu. Lalu siapa yang mengingatkan kita? Allah. Melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa tahu, padahal jarak antara Nabi dengan Daud AS yang sezaman dengan Luqman jauh sekali. Ribuan tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu cerita Luqman ini? Dari wahyu yang dikirim Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ingatlah wahai orang beriman bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan ini. Dan Luqman berkata, qala, Luqman berkata, Luqman qala. Cara menerjemahkannya, Luqmannya dulu. Luqman qala, qala Luqman. Libnihi, kepada anaknya. Apa pelajaran dari sini? Nasihat pada orang yang terdekat dulu. Luqman siapa yang duluan dinasihatinya? Anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa dulu dakwahnya? Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabat, saudara dekat, maka dikumpulkan. Wahai paman-paman sekalian. Itu yang dilakukan Nabi ketika awal-awal turun wahyu. Luqman menasihati anaknya. Wa huwa, dia, siapa huwa di sini? Luqman, ya'izuhu, memberikan nasihat. Hu, memberikan nasihat kepadanya, nya anaknya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Dia tidak marah, dia tidak mengamuk. Ya'izuhu, kata-kata santun lembut. Wa'a'za, yang disebut selalu. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah. Sering kita sebut, kita dengar tausiah. Ada yang menyebut, mari kita dengarkan mau'izah hasanah. Kata-kata lembut yang menyentuh ke dalam hati, kita terjemahkan dalam kata nasihat. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat itu dia sedang menasihati anaknya. Apa kata dia? Ya bunayya, oh anandaku, oh anandaku. Dia gunakan kata yang paling lembut, kata yang paling baik. Ya fulan, kasar. Ya Abdus Samad, kasar. Ya Abdus Samad, kasar. Ya walad. Tapi dia pakai, ya bunayya, oh anakku, buah hati belayan jiwa. Oh anak yang terkasih dan tersayang. Apa pesan pertama Luqman? Pesan utama, terutama, awal yang diberikan Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah. Dia tidak mengatakan sembahlah Allah. Wahai anakku, sembahlah Allah. Karena kita semua tahu bahwa Rabb kita adalah Allah. Bahkan orang jahiliyah musyrik sekalipun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, setelah ada tidak ada lagi, Allah. Mereka tahu. Maka Luqman tidak mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, Tuhan Rabb kita adalah Allah. Tidak. Tapi yang diajarkan Luqman adalah la tusyrik billah. Jangan duakan Allah, jangan tigakan Allah, jangan persekutukan Allah, jangan jadikan bagi Allah itu ada Tuhan lain yang disembah selain daripada Dia. Inilah puncak ajaran tauhid para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, ahli hikmah. Di antaranya Luqman, la ilaha la tusyrik. Tiga huruf. Shin, ra, kap. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarik. Shin, ra, kap. La tusyrik. Shin, ra, kap. Syarik. Labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilanmu ya Allah. Labbaikala syarik. Kami sambut panggilanmu la syarik. Syarik artinya partner. Ini siapa? Saya direktur perusahaan ini. Ini yang di sebelah, ini partner saya. Allah tidak punya partner. Orang musyrik jahiliyah mengatakan ada partner Allah. Ini Allah. Tapi di samping Allah ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Maka kita diajarkan la syarika lak. La syarik. Allah tidak punya. Oleh sebab itu jangan persekutukan Allah. Tunggal, Esa, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Inna syirka, sesungguhnya syirik. Shin, ra, kaf. Sesungguhnya syirik. La zulmun azim. Perbuatan zalim. Zalim itu kan aniaya, Pak Ustaz. Zalim itu kan mengambil pisau lalu memotong tangan. Jangan aniaya dirimu. Mana ada orang yang mau menganiaya dirinya? Kenapa syirik itu disebut perbuatan zalim? Orang yang mempersekutukan Allah dengan benda. Menyembah Allah tapi masih percaya kepada jimat. Menyembah Allah tapi masih percaya kepada rantai. Menyembah Allah masih percaya kepada cincin punya khasiat. Menyembah Allah tapi masih percaya kepada sungai. Menyembah Allah masih percaya kepada pohon kayu. Masih ada kuasa lain selain kuasa Allah. Sedangkan kita diajarkan la haula wala quwata illa billah. Tulus, murni, ikhlas, tak bercampur dengan apapun. Ketika engkau sudah rusak tauhidmu, maka engkau akan masuk ke dalam neraka, hapus semua amalmu. La in asyrakta, seandainya engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan hilang, maka engkau seolah-olah sedang menzalimi dirimu sendiri. Tidak ada orang yang mau melukai tangannya, tidak ada orang yang mau membakar tangannya, dia irukkan api unggun dia masuk ke dalam, tidak ada. Tapi orang masuk ke dalam neraka jahanam akibat dari perbuatan syirik. Ingatlah anakku, sesungguhnya syirik adalah perbuatan zalim yang sangat azim, yang sangat besar. Ini pelajaran, mari kita jaga anak-anak kita, keturunan kita, jangan sampai mereka mati dalam keadaan musyrik. Nama perbuatannya syirik, orang yang melakukan perbuatan itu disebut dengan musyrik. Sampai di sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan jamaah? Baik. Ustaz tadi dijelaskan di ayat 12 tentang bersyukur. Ya. Nah, bersyukur ini artinya memperlihatkan. Nah, jika kita bersyukur tentang ibadah-ibadah ini, apakah nanti tidak ditanggapi sebagai riya, Ustaz? Pamer. Nanti kalau bersyukur katanya memperlihatkan nikmat Allah. Kalau kita perlihatkan nikmat Allah, nanti kita jatuh riya. Iya juga. Gimana ini? Riya dengan syukur. Kita akan bahaslah yang satu ini. Wa man yashkur, siapa yang mensyukuri nikmat Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur adalah menampakkan nikmat Allah. Kalau engkau punya harta, maka nampakkan nikmat Allah itu dengan bersedekah. Tunjukkan bahwa nikmat Allah itu ada pada dirimu dengan menyantuni anak yatim. Perlihatkan nikmat Allah itu pernah diberikan Allah pada dirimu dengan membuat sekolah gratis. Loh, katanya enggak boleh riya. Tidak boleh memperlihatkan amal. Ini kan ada kontradiktif ini. Syukur memperlihatkan amal. Riya diambil dari kata ro'a. Ro'a melihat. Riya memperlihatkan, mempertontonkan. Oleh sebab itu yang tidak boleh itu adalah ketika membuat-buat suatu perbuatan yang tidak ada dalil dan tuntunannya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Selama ada dalilnya, maka boleh kita laksanakan. Boleh kita lakukan. Contoh, ada orang kaya bangun masjid. Apakah saat bangun masjid itu dia sedang riya atau sedang syukur? Maka kita lihat bagaimana sahabat Nabi dulu membangun masjid. Ada sahabat namanya Abu Talhah menyerahkan kepada Nabi Biraha sumur dengan sekelilingnya kebun-kebun korma di depan Masjid Nabawi. Dia serahkan kepada Nabi dan sahabat tahu. Kemudian ada sahabat bernama Abu Dihdah menyerahkan 600 batang pohon korma. Seandainya itu tidak diketahui oleh sahabat, tidak mungkin hadis itu sampai ke kita sekarang. Sampai hari ini bila kita pergi ke masjid, ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, pergilah, cari nanti ketika pergi umrah. Ini wakaf Sayyidina Utsman. Masih ada sampai sekarang. Artinya apa? Sahabat Nabi berbuat, dilihat oleh Nabi sebagai ungkapan syukur mereka kepada Allah bahwa harta itu pernah diberikan Allah pada mereka. Lalu mereka tunjukkan mereka beramal, tapi bukan mereka pertonton-tontonkan. Ini loh kebun saya, tiap pergi ke masjid, itu kebun saya itu, itu kebun saya. Nah itu yang riya itu, memperlihatkan. Adapun dia beramal, orang lain tahu. Tapi kalau saya beramal, nanti orang tahu berbisik-bisik dalam hati saya. Orang beriman bukan berarti bisikan dalam hatinya tidak ada. Bisikan itu tetap ada. Karena selama kita hidup, fabi'izzatika demi keagunganmu ya Allah, sumpah iblis. La'ughwiyannahum, aku akan senantiasa berbisik menggoda mereka. Bisikan itu tetap ada di dalam. Engkau yang paling banyak sedekahnya, engkau yang paling rajin berinfak, engkau yang sudah menyekolahkan anak yatim, engkau yang sudah membangun panti jompo, engkau yang sudah. Kan terus ada bisikan itu. Sampai kapan? Madamats arwahuhum fi ajsadihim. Selama di dalam jasad itu masih ada roh, maka bisikan tetap ada. Ketika roh keluar dari jasad, barulah dia berhenti. Jadi tugas kita apa? Melawan bisikan-bisikan itu jangan sampai ada. Jangan sampai dipertonton-tontonkan, diperlihat-lihat-lihat bahwa kita beramal, kita bangun masjid, kita buat sekolah gratis untuk fakir miskin, sekolahkan anak-anak yatim, maka ini tidak termasuk dalam perbuatan riya. Allah Ta'ala beri engkau sehat. Pergi ke masjid. Kamu kenapa enggak ke masjid? Wah, saya takut riya, Pak Ustaz. Soalnya saya sholatnya di kamar aja. Nanti kalau dia lihat orang, riya. Oh, ini tidak benar. Langkahkan kakimu ke masjid, bahwa selama dalam perjalanan masjid ada orang yang muji-muji. Waduh, rajin sekarang ya. Masya Allah, calon mantu ibu orangnya alim. Bahwa ada orang yang ngomong bicara demikian, maka itu tidak merusak hati kita. Luruskan niat, innamal a'malu binniat. Yang tidak boleh itu kita mempertonton-tontonkan, memperlihat-lihatkan, mempertunjukkan perbuatan. Sebelum ke masjid, streaming dulu. Wah, mau ke masjid dulu nih. Hai guys, nah, ini yang dapat merusak amal kita. Oleh sebab itu nampak kelihatannya pertanyaan berkualitas. Bagaimana perbedaannya? Kita lakukan tidak berlebihan, tidak overacting. Kalau ada pujian datang, kita mohon perlindungan kepada Allah agar niat kita jangan rusak. Maka yang punya nikmat sehat tetap pergi ke masjid. Yang punya nikmat harta tetap berinfak, berwakaf, berzakat dan bersedekah. Yang punya nikmat hikmah, tebarkan kebaikan-kebaikan. Tidak boleh adalah ketika kita mempertontonkan, memperlihatkan lebih dari semestinya. Mudah-mudahan dapat kita bedakan antara syukur dengan riya. Baik, yang lain ada hal yang ingin ditanyakan? Ya. Apa saja macam-macam syirik? Syirik. Syirik ini ada pembagian. Ada yang disebut dengan syirik khafi. Khafi. Khafi artinya tersembunyi. Sedangkan yang satu lagi jali. Jali yang jelas. Jelas dia syirik. Yang satu lagi tersembunyi. Kau meyakini ada kekuatan pada pohon kayu besar, lalu kau minta kepada dia, hai penjaga pohon kayu ini, tolong kabulkan permintaan saya sekali ini saja. Engkau meyakini bahwa kalau dihidupkan lilin ini, nanti uang orang akan datang. Kau akan percaya bahwa ada jin, wahai jin penunggu bukit ini, datanglah. Itu syirik jali. Karena kau sudah meminta kepada selain Allah. Sedangkan pagi, petang, siang dan malam kau diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada engkau dan meminta pun hanya kepada engkau. Jangan minta kepada yang lain. Nah, ini syirik jadi. Tapi ada syirik khafi. Syirik khafi tersembunyi di dalam, kelihatannya menyembah Allah tapi sebenarnya sudah ada rusak dalam hatinya. Nah, inilah dia riya. Alladzina hum yura'un. Mereka yang ketika beribadah memperlihatkan ibadahnya. Dia katakan tadi sebelum sholat yang pakai usolli, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin ada'an ma'muman. Lillahi ta'ala. Demi Allah. Untuk Allah. Karena Allah. Tapi sebenarnya dalam hatinya mulai berpaling. Karena mertua. Karena tetangga. Karena jamaah. Karena teman. Nah, ini na'uzubillah. Oleh sebab itu bersihkan hati. Tuluskan niat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari syirik jali banyak, tapi tak selamat dari syirik khafi. Maka kita mesti jaga senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Saya pergi umroh ke Makkah ini karena siapa? Saya khatam Quran, saya ceritakan, saya update status ini karena ngajak orang. Iqra'ul Quran, pagi-pagi buka HP, di hari bulan turunnya Al-Quran, mari kita perbanyak khatam Quran. Like and share. Bagus, mengingatkan teman-teman. Jangan habis waktu karena update status, karena browsing, karena chatting. Mari baca Quran. Baik, tapi ketika engkau ceritakan, alhamdulillah sudah khatam 3 kali. Pada saat itu engkau sudah riya. Oleh sebab itu, yang paling selamat adalah mengutip beberapa hadis Nabi, lalu diposting. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Nanti di akhirat akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala 3 kelompok. Hai kamu yang dulu beribadah karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada Uzair. Hai kamu yang dulu beribadah karena Isa anak Maryam, cari Isa anak Maryam, minta balasan kepada dia. Karena kamu beribadah bukan karena aku, kamu beribadah juga bukan karena aku. Dan yang terakhir, idhabu ila man tura'una ilaih. Dulu kamu beribadah bukan karena aku. Di mulutmu kau katakan kau beribadah karena aku. Tapi ternyata ada unsur yang lain. Idhabu, pergilah kalian. Ila man tura'una ilaih. Kepada siapa dulu kamu pertontonkan, kamu tunjukkan ibadahmu. Masya Allah. Oleh sebab itu maka mari kita tuluskan niat. Tapi jangan gara-gara ini menjadi takut untuk sholat tarawih. Setelah mengaji, setelah membahas ini. Tidak lagi ke masjid. Justru makin semangat. Karena bangkit semangat untuk meluruskan niat. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik jali dan syirik. Allahumma sallimna, selamatkan kami. Sallim dinana, selamatkan agama kami. Sallimul muslimin, selamatkan saudara-saudara kaum muslimin. Allahumma tahhir qulubana minar riya. Selamatkan hati kami dari riya. Wasyirki wal kufri, syirik dan kekufuran. Wal hasadi wal kibriya, dari sifat hasad, sakit hati, dendam, kesumat. Hasad dan dendam dan segala yang menunjukkan keagungan, kesombongan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.